الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita terakhir sampai dengan bab tentang keutamaan halaqah dzikir. Babun fadlu hilaqiz dzikri wan nadbu ila mulazamatiha wan nahyu an mufaraqatiha li ghairi udrin. Bab keutamaan halaqah dzikir dan anjuran untuk senantiasa menjaganya serta larangan dari memisahkan diri darinya tanpa uzur, tanpa ada alasan yang jelas. Kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengutip salah satu dari firman Allah yang terdapat di surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Qala Allah taala wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum. Dan sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa, beribadah kepada Rabbnya di pagi dan petang hari. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan wajah Allah. Dan jangan sekali-kali kamu palingkan kedua matamu dari mereka. Melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menghasung, memotivasi kita untuk bersama dengan orang-orang soleh, yaitu mereka yang selalu berkumpul melakukan ibadah seperti berkumpul di halaqah dzikir, halaqah ilmu, halaqah bacaan Al-Qur'an atau halaqah kebaikan lainnya. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadis yang berhubungan dengan bab ini. Hadis pertama, wa ana Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahladz-dzikri. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki para malaikat yang biasa berkeliling di jalan-jalan di dunia. Mereka mencari ahlu dzikir, orang-orang yang berkumpul berzikir mengingat Allah azza wajalla. Jadi para malaikat ini mereka berkeliling mencari perkumpulan zikir, halaqah zikir, yaitu halaqah ilmu. Fa'idha wajadu qawman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadaw halummu ila hajatikum fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Apabila mereka, para malaikat, mendapati ada suatu kaum yang sedang berzikir mengingat Allah Azza wa Jal di sebuah halaqah, tanadau, maka mereka berseru, halummu ila hajatikum, kemarilah menuju kebutuhan kalian. Lalu para malaikat itu menaungi mereka dengan sayap-sayapnya hingga langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu ma yaqulu ibadi. Qala yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Lalu setelah itu Allah, Rabbnya para malaikat, bertanya kepada para malaikat, dan Allah lebih tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku yang sedang berkumpul mengingat Allah Azza wa Jal di sebuah halaqah. Qala, para malaikat menjawab, yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu, bertakbir, membesarkan namamu, mereka memujimu, dan mereka memuliakanmu. Sudah pasti kalau ada sebuah perkumpulan atau halaqah yang identik dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jal, tentu kata-kata yang terucap di dalamnya adalah kata-kata yang baik, seperti tasbih, takbir, tahmid, atau juga kata-kata yang mengandung pemuliaan kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketika Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku di situ yang sedang berkumpul berzikir, para malaikat menjawab, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan memuliakanmu. Fayaqulu hal ra'auni, fayaquluna la wallah ma ra'auka. Kemudian Allah, Rabb para malaikat, bertanya lagi, hal ra'auni, apakah mereka melihat aku? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak melihatmu. Fayaqulu kaifa law ra'auni, lalu kata Allah, kaifa law ra'auni, bagaimana pula jika seandainya mereka melihat aku. Jadi tidak melihat Allah saja, mereka bertasbih, mensucikan Allah, membesarkan nama Allah, memuji Allah dan memuliakan Allah, apalagi kalau seandainya mereka melihat Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Allah bertanya kepada para malaikat, apakah mereka melihat aku? Jawab para malaikat, demi Allah mereka tidak melihatmu. Kata Allah, bagaimana kalau seandainya mereka melihat aku? Qala yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Jawab para malaikat, seandainya mereka melihatmu, tentu mereka adalah orang-orang yang paling bersungguh-sungguh melakukan ibadah, paling bersungguh-sungguh memuliakanmu, dan paling banyak tasbihnya kepadamu. Fayaqulu famadha yas'alun. Lalu Allah, Rabb para malaikat bertanya, famadha yas'alun, apa yang mereka minta? Qala yaquluna yas'alunakal jannah. Para malaikat menjawab, mereka semuanya meminta surga kepadamu. Qala yaqulu hal ra'auha. Allah bertanya lagi, apakah mereka melihat surga itu? Qala yaquluna la wallah ya rab ma ra'auha. Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah wahai rab, mereka tidak melihatnya. Qala yaqulu kaifa law ra'auha. Lalu kata Allah, bagaimana pula jika seandainya mereka melihat surga? Tidak melihat surga saja, mereka sangat menginginkannya, apalagi kalau seandainya mereka melihat surga. Maka Allah bertanya kepada para malaikat, bagaimana pula seandainya mereka melihat surga? Qala yaquluna law annahum ra'auha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'dhama fiha raghbatan. Jawab para malaikat, seandainya mereka dapat melihatnya, melihat surga, tentu mereka adalah orang yang begitu keras menginginkannya dan begitu kuat permintaannya serta begitu sangat ingin mendapatkannya. Qala famimma yata'awwadzun. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, famimma yata'awwadzun, dari apa mereka meminta perlindungan? Qala yaquluna yata'awwaduna minan nar. Jawab para malaikat, mereka meminta perlindungan dari ancaman api neraka. Qala fayaqulu wa hal ra'auha. Allah bertanya, apakah mereka melihat neraka itu? Qala yaquluna la wallah ma ra'auha. Jawab para malaikat, tidak, demi Allah, mereka tidak melihatnya. Fayaqulu kaifa law ra'auha. Kata Allah, bagaimana pula seandainya mereka melihatnya? Qala yaquluna law ra'auha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan. Jawab para malaikat, seandainya mereka melihat neraka itu, tentu mereka adalah orang-orang yang paling menjauh darinya dan paling takut kepadanya. Qala fayaqulu fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Lalu kata Allah, aku persaksikan di hadapan kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka semuanya. Qala yaqulu malakun minal malaikah. Setelah itu kemudian ada salah satu dari malaikat berkata, fihim fulanun laisa minhum. Tapi di tengah-tengah perkumpulan mereka itu ada si fulan, laisa minhum, yang sebenarnya bukan bagian dari mereka. Innama ja'a li hajatin. Ia pas kebetulan saja untuk satu kebutuhan kemudian ada di tengah-tengah mereka. Qala, kemudian dijawab, humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah teman-teman duduk yang siapapun duduk dengannya tidak akan pernah sengsara. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dialog yang berlangsung antara para malaikat dengan Allah Azza wa Jal. Para malaikat menceritakan kepada Allah, menyampaikan kepada Allah tentang apa saja yang dilakukan oleh ahlu dzikr, orang-orang yang senantiasa berzikir dan semangat melakukan perkumpulan untuk mengingat Allah Azza wa Jal. Kemudian di akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Allah akan memberikan ampunan kepada mereka semuanya. Bahkan bila ada seseorang yang sebenarnya bukan bagian dari mereka tapi kebetulan ada di situ pun sama mendapatkan keutamaan. Apalagi kalau seandainya dia termasuk ke dalam bagian dari perkumpulan zikir tersebut. Jelas hadis ini memberikan keterangan kepada kita soal keutamaan halaqah zikir, halaqah ilmu, di mana di dalamnya dibacakan firman Allah, hadis Rasulullah, dan semua orang yang ada di situ dalam keadaan meningkat imannya. Tidak ada yang melakukan maksiat. Semuanya khusu, yang diingat hanya kebaikan, pahala, ridha Allah Azza wa Jal. Para malaikat sebagaimana dijelaskan tadi, setiap kali melihat ada perkumpulan yang seperti itu, maka mereka akan singgah. Singgah di situ karena memang yang mereka cari itu ya perkumpulan itu tadi. Mereka berkeliling, memang diberi tugas oleh Allah untuk itu. Mencari di mana ada halaqah zikir. Ketika dapat, mereka ke situ, kemudian mengelilingi semua orang yang ada di dalam halaqah tersebut dengan sayapnya. Sampai ke langit dunia. Sayapnya itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka. Pertanyaan Allah kepada mereka bukan karena Allah tidak tahu, Allah lebih tahu. Tetapi ada faidah ketika dialog itu terjadi antara Allah dengan para malaikat. Tentu sebagai motivasi tersendiri untuk kita selalu ada di halaqah tersebut. Menyempatkan waktu dari kesibukan kita untuk sejenak duduk berdiam diri di halaqah yang terbaik di seluruh dunia. Dan orang-orang yang ada di dalam halaqah tersebut, orang-orang yang layak dijadikan sebagai teman. Enggak akan rugi kita berteman dengan orang-orang yang berkumpul ada di dalam halaqah dzikir. Wa fi riwayatin li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian disebutkan dalam riwayat Muslim sama dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innalillahi malaikatan sayyaratan fudala yatatabba'una majalis adz-dzikri. Sesungguhnya Allah itu memiliki para malaikat yang berkeliling, para malaikat yang mulia, di mana mereka yatatabba'una majalisadz dzikr, mencari-cari di mana ada majlis dzikir. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun, kalau mereka mendapati ada majlis di dalamnya terdapat dzikir, disebutkan nama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, qa'adu ma'ahum, maka para malaikat itu akan duduk bersama dengan orang-orang yang ada di majlis tersebut. Wa haffa ba'dhum ba'dhan bi ajnihatihim, dan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya saling meletakkan sayap-sayapnya. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya, hingga sayap-sayapnya itu memenuhi langit dunia. Ya. Para malaikat pun hadir di majelis yang seperti ini. Maka bagaimana tidak dikatakan majelis tersebut majelis yang paling afdol, ya, lebih afdol dari majelis-majelis lainnya. Tidak ada satu majelis pun yang malaikat hadir di situ kecuali majelis zikir. Kalau kita ngadain majelis, majelis apapun, jika tidak ada zikir di dalamnya, ya gak akan dihadiri oleh malaikat, ya. Tapi kalau ada zikir di dalamnya, tawasau bilhaq, tawasau bisabr, saling wasiat dalam kesabaran, dalam kebenaran, saling menyampaikan nasihat, maka malaikat akan datang dan ikut hadir di situ, duduk bersama dengan kita. Fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila sama, apabila orang-orang yang ada di majelis zikir itu bubar pada pulang ke tempatnya masing-masing, maka para malaikat ini naik ke langit. Fayas'aluhumullahu azza wa jal wa huwa a'lam min aina jitum. Lalu Allah azza wa jal akan bertanya kepada para malaikat ini, dan Allah lebih tahu, dari mana kalian? Ditanya oleh Allah, min aina jitum, dari mana kalian? Fayaqulun, maka para malaikat itu menjawab, ji'na min indi ibadika laka fil ard, kami datang dari tengah-tengah hambamu di muka bumi, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka, yang mereka bertasbih mensucikan namamu, kemudian bertakbir, membesarkan namamu, bertahlil, bertahmid, dan selalu mengajukan permohonan kepadamu. Jadi para malaikat ini akan menjadi saksi. Ya. Hadirnya mereka para malaikat di majlis zikir itu bukan sekedar hadir begitu saja, tidak. Tapi para malaikat ini akan menjadi saksi ketika Allah bertanya kepada mereka. Tadi dikatakan saat orang-orang yang ada di majelis zikir itu bubar, maka para malaikat ini akan naik ke langit. Lalu Allah tanya, dari mana kalian? Jawab malaikat, kami datang dari tengah-tengah hambamu di muka bumi yang bertasbih kepadamu, bertakbir, bertahlil, bertahmid, dan selalu menyampaikan permohonannya kepadamu. Qala wa madza yas'aluni, Allah bertanya kepada mereka para malaikat, madza yas'aluni, apa yang mereka mohon dariku? Qalu yas'alunaka jannataka. Jawab para malaikat, mereka memohon kepadamu surgamu. Qala wa hal ra'au jannati. Allah bertanya, apakah mereka melihat surgaku? Qalu la ay rabb. Jawab para malaikat, tidak demi Allah wahai Rabb. Qala fa kaifa law ra'au jannati. Kata Allah, lalu bagaimana seandainya mereka melihat surgaku? Qalu, kemudian para malaikat menyampaikan kepada Allah Azza wa Jal, wa yastajirunaka. Mereka, orang-orang yang ada di dalam majlis dikir itu, memohon perlindungan kepadamu. Qala wa mimma yastajiruni. Allah bertanya, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Qalu min narika ya Rabb. Jawab para malaikat, dari ancaman api nerakamu wahai Rabb. Qala wa hal ra'au nari. Allah bertanya, apakah mereka melihat nerakaku? Qalu la. Jawab para malaikat, tidak. Qala fa kaifa law ra'au nari. Kata Allah, lalu bagaimana pula seandainya mereka melihat nerakaku? Qalu wa yastaghfirunaka. Para malaikat kembali mengabarkan kepada Allah, wa yastaghfirunaka. Kata mereka, wa yastaghfirunaka. Orang-orang yang ada di majlis zikir itu, mereka memohon ampun kepadamu. Fayaqul, Allah menjawab, qad ghafartu lahum. Aku telah ampuni dosa mereka. Wa ataituhum ma sa'alu, dan aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta, apa yang mereka mohon. Wa ajartuhum mimma stajaru, dan aku akan lindungi mereka sesuai dengan permintaan mereka. Qala fayaquluna. Kemudian setelah itu para malaikat berkata, Rabbi, fihim fulanun abdun khata'un innama marra fajalasa ma'ahu. Wahai Rabb, tapi ada si fulan, dia ini tidak termasuk sebenarnya ke dalam bagian orang-orang yang ada di majlis zikir. Khata'un innama marra. Dia salah tempat saja. Dia salah tempat saja. Dia cuma sekedar lewat, tapi kemudian ikut duduk di majlis itu. Fayaqul, Allah kemudian berkata, walahu ghafartu. Aku pun sudah maafkan dia. Aku juga ampuni dia. Humul qawm la yashqobihim jalisuhum. Orang-orang yang ada di majlis zikir itu adalah suatu kaum yang siapapun duduk bersama dengan mereka tidak akan sengsara. Jadi yang kebetulan saja, yang kebetulan ini, gak ada niat mau duduk di majlis zikir, cuma kebetulan lewat begitu terus ikut duduk, ini saja sudah mendapatkan keutamaan. Allah akan berikan apa? Maghfirah, ampunan. Apalagi orang-orang yang memang kegiatannya selalu melakukan perkumpulan di majlis yang di dalamnya ada zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jelas riwayat yang seharusnya bisa memotivasi kita untuk menjaga dan membersamai halaqah-halaqah zikir. Jangan sampai terlewatkan darinya, karena rugi kalau terlewatkan. Ya. Kalau sama sekali kita tidak hadir, tidak mendatanginya, tidak berada di dalamnya, ini sebuah kerugian yang besar. karena orang yang tidak sengaja saja ya, ikut duduk di majelis tersebut punya keutamaan ya, atau akan mendapatkan keutamaan. Dan kebaikan itu butuh kepada kesabaran untuk kita bisa tetap mendapatkannya. Mungkin ada rasa bosan atau jenuh. Kita harus ingat itu bagian dari makar setan yang selalu berupaya menjauhkan kita dari kebaikan. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu taala sebelum menyebutkan hadis ini, beliau mengutip firman Allah yang isinya perintah untuk kita apa? Bersabar. Wasbir nafsaka. Bersabarlah atau sabarkanlah dirimu. Memang butuh kesabaran untuk menjaganya. Melakukan kebaikan memang mudah, tapi menjaga kebaikan itu agar terus bisa dilakukan, ini yang susah dan ini yang butuh kepada kesabaran. Makanya para ulama mengatakan hifdzul amal asyad minal amal. Menjaga amal itu lebih berat daripada beramal. Menjaga amal itu lebih berat daripada beramal. Menjaga amal itu kaitannya dengan konsistensi, keistiqomahan. Kalau sesekali beramal itu sih mudah, semua orang bisa melakukannya. Orang kalau di samping kanan kirinya melakukan ibadah, ya dia juga akan ikut melakukannya. Tapi untuk kemudian dia bisa tetap seperti itu, nah ini yang berat. Ada orang yang mungkin tinggal di lingkungan mahad misalnya, ada kegiatan taklim setiap padal maghrib misalnya, semua bisa hadir. Bahkan yang malas pun terpaksa apa? Hadir, karena gak enak sama yang lain. Yang lain hadir taklim, masa dia enggak? Akhirnya terpaksa hadir. Ya, bisa seperti itu. Tapi untuk menjaganya, apakah dia bisa konsisten seperti itu atau tidak? Nah ini yang berat. Ya, ini yang berat. Makanya yang harus kita miliki adalah kesabaran. Sabar untuk terus menjalaninya. Dan harus diingat selalu motivasi-motivasi yang bisa menjadi penyemangat untuk kita dapat melakukan kebaikan, menghadiri majelis-majelis apa? Zikir, halaqah, ilmu. Hadis yang tadi yang kita baca ini penting untuk kita selalu ingat saat semangat kita merosot. Karena manusia siapapun itu dalam hal semangatnya fluktuatif, naik turun. Kadang meninggi kuat semangatnya, kadang apa? Melemah. Kalau situasi keuangan mendukung semangat, tapi saat situasi dompet rada berteriak biasanya menurun. Fluktuatif, naik turun, ya kan? Saat usaha masya Allah dimudahkan oleh Allah, wow, semangat. Tapi saat usaha rada-rada sulit, mandek begitu, kadang-kadang semangat juga ikut loyo. Coba ingat hadis yang seperti ini. Ketika kita ada di dalam situasi yang melemah, ingat hadis ini. Dibaca kembali, ternyata keutamaannya sangat besar. Ini insya Allah sedikit banyak bisa apa? Membantu, ya, membantu mendongkrak semangat. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.